Lagu yang kedua, Senyuman Pertama, Rafiq. Malu-malu pandangan matanya yang merayu, saling terpaku diam membisu, sedetik lalu tersenyum untukmu. Senyuman manis yang pertama dan pandangan mata mempesona, membuat hati sejuta rasa ingin terulang senyum kedua. Yang pertama dan pandangan mata mempesona, membuat hati sejuta rasa ingin terulang senyuman kedua. Yang pertama dan pandangan